Okey, berbalik kepada Namrus. Dia bina menara Babylon. Tapi kita harus ingat, zaman Babylon ini adalah zaman tamadun apa? Babylon zaman tamadun apa? Tamadun paling awal di dunia Mesopotamia, bukan Mesopotato. Ataupun Mr. Potato. Mesopotamia, bawah Mesopotamia banyak kerajaan yang berganti silih. Ada Sumeria yang terkenal, Raja Hammurabi yang terkenal dengan Kod Hammurabi itu. Kemudian ada kerajaan Akkadia. Maharaja Sargon 1, Maharaja Sargon 2, kerajaan Akkadia. Ada kerajaan Assyria, Assyrian Empire, ada kota Nineveh, kota Nabi Yunus ibnu Matta. Tahu? Yunus ibnu Matta. Matta tu siapa? Matta tu siapa? Yunus anak Matta. Matta tu siapa? Matta tu siapa? Dua orang nabi. Satu-satunya yang dibinkan dengan nama Mak Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Matta. Matta tu bukan nama bapa, nama mak Nabi Yunus. Hak lain selain Adam lah, Adam tu tak ada lah. Selain semua lakop dengan bin bapa, kecuali dua nabi ni, Adam ibnu Maryam, Yunus ibnu Matta, anak lelaki Matta. Matta tu nama mak perempuan Matta ibnu Abu Matta. Abu Matta ibnu anak siapa? Yunus anak Bunyamin, adik beradik Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yakub. Itu jaluran Yunus ibnu Matta sampai kepada Bunyamin. Baik, sekarang kita tengok tu kota dia. Sebelah tu ada empire Aram, bangsa Iram. Bangsa Iram ada tiga nabi sebelah Assyrian Empire tu. Nabi Zulkifli, bapa Nabi Zulkifli siapa? Bapa Nabi Zulkifli nabi apa? Zulkifli bin Ayyub. Seorang lagi Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Ini mari ikut keturunan mana? Zulkifli bin Ayyub, Ayyub bin Amush bin Tawakh bin Rum bin Aish bin Ishaq. Anak Nabi Ishaq. Sebab anak Nabi Ishaq tu kembar, Aish dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu kembar, abang dia nama Aish. Zulkifli dengan Ayyub, jalur dia datang ku Aish, abang Yaqub. Kalau Nabi Ilyasa, Nabi Ilyasa datang ke mana? Ilyasa bin Akhtub bin Syu'lim bin Afraim bin Yusuf. Okey. Anak Nabi Yusuf tiga orang kan. Manasseh ni hak hilang rekod daripada orang Yahudi. Hak dia duk cari ni keturunan Manasseh. Orang Yahudi duk cari sampai ke timur, sampai ke Nusantara lah ni, keturunan Manasseh Nabi Yusuf hilang dalam rekod. Siapa keturunan Manasseh sekarang? Hak nombor dua tu nama dia Syu'lim. Nama Afraim, silap. Afraim. Anak kedua Afraim. Anak yang ketiga perempuan Misha. Jadi Yufraim tadi, anak nombor dua, ada tiga orang anak. Dia sama macam Nabi Yusuf. Dua lelaki, satu perempuan. Hak nombor satu nama Nun. Hak ni lah jaluran tadi. Yusha' bin Nun bin Afraim bin Yusuf. Hak nombor dua Syu'lim. Datang kot Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Syu'lim bin Afraim bin Yusuf. Nombor tiga Rahmah. Rahmah siapa? Isteri Nabi Ayub. Dia kutu. Dia kena tulis. Kalau tempat lain saya tulis habis. Adam sampai Muhammad. Dia punya sambungan-sambungan. Senang nak faham. Baik, situ ada benda penting tu. Situlah tempatnya masjid di Dimash. Masjid Dimash di dalam Aramian punya empire dulu. Ha, tempat tu, Masjid Dimash tu ada satu menara, tempat katakan Nabi Isa, akan turun di akhir zaman. Itu dalam Aramean Empire. Kaldan bawah sekali. Sebab Nabi Ibrahim tu kampung dia Ur Faddam Aron. Bangsa dia bangsa Kaldan dalam tamadun Babylon punya sekali dengan Namrus. Jadi Namrus punya, dia nak menyatukan semua wilayah tadi pada zaman dia. Dia duduk di Babylon, biar orang Sumeria duduk bawah dia, Akadia bawah dia, Kaldia bawah dia, Assyria bawah dia, Aramea bawah dia. Dia nak menubuhkan OWG. Apa dia OWG? One World Government. Satu kerajaan yang bersatu di bawah ketamadunan Babylon. Dan hari ini anak cucu dia bekerja keras untuk menjayakan misi tok dia Namrus dulu. Cuma dia tukar nama, hari ini NWO, New World Order. Apa sebab mereka serang Iraq? Apa sebab mereka serang Baghdad? Adakah semata-mata kerana nak jajah? Adakah semata-mata kerana Saddam? Adakah semata-mata kerana peluru berpandu? Adakah semata-mata kerana minyak? Ataupun di situ adalah Iraq adalah Babylon lah, Babylon lama. Dan hari ini dia tukar jadi Babylon baru di bumi Amerika. Pertukaran itu berlaku di mana? The Great Seal. Duit dolar, lihat kod dia MDCCLXXV1 bawah. 1776. Itu adalah kod penomboran sistem 660 Seksagasima zaman tamadun Babylon lama kepada perubahan Babylon baru Amerika kepada sistem penomboran berasaskan 10.6 darat 1110 akan keluarlah 1776 penubuhan Amerika. Penubuhan Amerika. Itulah kod dia 1776.